sa Yahya pasai put. Cedara-cedara yang lun cinta, bek ke tapatih bak mandum ureng yang mengaku na roh Allah. Tema ujo ke awaknya lebih ile ke tatupu puke roh yang na ni bak awaknya asajih ni bak Allah atau bukan. Sabab jaitat nabi-nabi palsu kajijak bansa bohnyo. Meno ke cara jih, mangat gata tepu, puke roh Allah atau kon. Ureng yang ji aku bahwa Isa Al-Masih getrun lam donya, sibago manusia, ureng yang bit na roh yang teka niba Allah. Tema menyona ureng yang hana ji aku hanyan, ureng yang niba ji hana roh Allah. Ureng yang na roh niba musuh Allah. Cedara kata dengo bahwa roh yang tema teka, dan jinonyo kana lam donyanyo. Tema anak-anak lun, gata nakuh milik Allah. Gata kata petalo nabi-nabi palsu. Sabab roh yang na nibak gata, lebih mekuasa nibak roh yang na nibak ureng-ureng milik donyanyo. Nabi-nabi palsu, yang ji metutu ke hai donyanyo, dan donya di dengo, pu yang ji pegah le awaknya. Sabab awaknya milik donya. Tema getanyo, nakuh anak-anak Allah, dan ureng yang dituri Allah. Ji dengo pun yang tanyo pegah. Ureng yang kon milik Allah, hana ji dengo pun yang tanyo pegah. Menan ke cara ji, tanyo tatupu beda roh yang jibri ajaran yang betul, ngon roh yang ji pesisat tanyo. Cedara-cedara yang lon cinta, jak ke getanyo saling tamegasih sidro ngon yang lain. Sabab genasih yang asai jih ni ba Allah. Ureng yang nagasih, nakeh anu Allah, dan jihnyan jituri Allah. Ureng yang hana gasih, ureng yan hana jituri Allah. Sabab Allah nakeh gasih. Allah gepegah bahwa gop nyan gegasih tanyo ngon cara gekirim anak geh yang tunggai ulam donyanyo. Mangat tanyo meteme udip melalu anak geh nyan. Nyo keh gasih nyan. Bukan getanyo yang kata gasih Allah. Tema Allah yang gasih getanyo, dan gekirim anak geh mangat melalu anak geh nyan, tanyo meteme ampun ban mandum deca-deca getanyo. Cedara-cedara yang lun cinta, menyo Allah menantat gegasih getanyo, tanyo pih haruh tagasih sidro ngon yang lain. Hana mesidro pih yang kaluh jikalon Allah. Tema menyo getanyo sabe na lam gasih sayang, potu Allah mensaboh ngon getanyo, dan genasih gop nyan kajut sempurna lam tubuh getanyo. Le sabab Allah kagebri ubak getanyo roh gopnyan. Ngon lagi nyan tanyo tatupu bahwa getanyo ka udip mesaboh ngon potu Allah. Dan Allah udip mesaboh ngon getanyo. Kamu kedro, kaluh kamu kalon anu Allah. Dan kamu pesampo bahwa gopnyan ge kirim le bapak kejut ke raja peselamat donyanyo. Barang sigaso nyang ji aku bahwa isanyan anu Allah, potu Allah udip mesaboh ngon ureng nyan, dan ureng nyan pih udip mesaboh ngon Allah. Tanyo kedro tatupu, dan tapatih ke hai genasih Allah atuh getanyo. Allah nyan gasih, ureng yang udip jih, ji kuasa le gasih, ureng nyan mesaboh ngon Allah, dan Allah mesaboh ngon ureng nyan. Gasih gepujut sempurna lam tubuh getanyo, mangat tanyo betajut nibak uro pengadilan. Tanyo tema nabrani, sabab udip getanyo lam donyanyo, saban lagi udip Al-Masih. Ureng yang jerasa genasih Allah, nibak ureng nyan hana jituri keperasaan temakut. Sabab genasih yang sempurna, jipelenyap ban mandum perasaan temakut nyan. Ngon lagi nyan, duh keh takalon, bahwa nibak ureng nyan goh lom jerasa gasih Allah yang sempurna, menyo ureng nyan temakut menghadap ngon uro pengadilan. Tanyo gegasih, sabab Allah kalebih hile gegasih tanyo. Menyo sidro-dro ureng jipegah, ulon ku gasih Allah. Tema ureng nyan hana jigasih ke cedara jih ke dro, ureng nyan tukang mesulit. Sabab ureng yang hana jigasih cedara jih yang jikalon ke dro, hana mungkin ureng nyan hasil jigasih Allah yang hana deh jikalon. Sabab nyan, nyo perintah yang gebri le Al-Masih ubak getanyo, barang sigaso jigasih Allah, haruh jigasih tema cedara-cedara jih.